Ya. Skrrt. Sis tatang kalan, yo. Tuhul ka Twitter anjing. Kenapa banyak orang suka Twitter? Kenapa? Kenapa mereka kadang so pintar? Tahu. Kemana-mana kadang minta antar. Hah? Sarapan Yehu dulu sama lembar. Nice. Kenapa banyak orang suka Twitter? Kenapa? Kenapa mereka kadang so pintar? Tahu. Kemana-mana kadang minta antar. Hah? Sarapan Yehu dulu sama lembar. Ada bokep sama open neo. Mantap tuh. Isinya penuh pak boy doyan ngelonco. Ngecro. Minum kopi sambil upload foto. Cacewah. Amer campur boba biar kato. Waduh. Ada juga ini si tukang dongeng anjing. Ngehalu mulu muka bau basre. Sama sebelah sih. Belaga kaya rokok masih ngeteng. Sipun ambil deh. Gue tikuk juga lu pake kenteng. Kenteng ikwaing. Ngap, Twitter lebih kau dari Facebook ngap. Yuk, bengek yuk. Anjing, pengecian terbucat goblok. Contoh aku. Kenapa banyak orang suka Twitter? Kenapa? Kenapa mereka kadang so pintar? Tahu. Kemana-mana kadang minta antar. Hah? Sarapan Yehu dulu sama lembar. Nice. Kenapa banyak orang suka Twitter? Kenapa? Kenapa mereka kadang so pintar? Tahu. Kemana-mana kadang minta antar. Hah? Sarapan Yehu dulu sama lembar. Nice. Ngap. Follow dong ngap. Biar tambah follower sama masuk EPP gitu. EPP. Salah satu goblok. Aisyah. Eta mati TikTok anjing.